إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih bersama bab ke-13. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan malam ini insyaallah taala. Mengingatkan bahwa bab itu adalah bab yang ke-13 tentang al-isti'adzah bi ghairillah minasyirki al-isti'adzah bi ghairillah, termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Dalil yang dibawakan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullahi alaihi, dua dalil padanya. Satu ayat Al-Quran surat Al-Jin ayat yang ke-6, dan satu hadis yang sedang kita bahas malam ini insyaallah taala. Hadis itu adalah hadis sahih sebagaimana disebutkan riwayatnya adalah riwayat Imam Muslim rahimahullah taala melalui jalan Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim seorang sahabiyah yang namanya adalah Khawlah binti Hakim ibnu Umayyah As-Silmiyah, yang disebut juga Ummu Syuraik. Beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man nazala manzilan, siapa saja yang singgah di suatu tempat atau di suatu rumah, faqala, kemudian dia menyatakan, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang mengucapkan doa tersebut, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Nah, itulah yang akan kita selesaikan pada lafaz lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Sebelum kita lanjutkan pada kalimat tersebut, telah kita bahas masing-masing kata demi kata. A'udhu yang maknanya aku berlindung. Disitulah sebagai bukti terkait dengan bab meminta perlindungan. Tentunya hanya diperuntukkan kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Sedangkan kepada selain Allah, kepada makhluk, dengan syarat bahwa makhluk tadi mampu untuk melakukannya sesuai dengan kewajarannya. Adapun ketika dia lakukan selain dari kemampuannya sebagai makhluk, maka tidak diperkenankan. Maka meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala adalah bagian ibadah, dan menyimpangkannya kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Sehingga oleh karenanya penulis sebutkan minasyirki, termasuk dari kesyirikan adalah melakukan permintaan perlindungan kepada selain Allah. Maka muallif bawakan dalil tentang suatu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu, aku berlindung. Bikalimatillah, dengan kalimat-kalimatnya Allah Jalla wa'ala. Dan kita sudah bahas apa makna kalimat di situ. 6. Salah satunya adalah dengan Al-Quran. Aku berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dengan kalimatnya At-Tammat, yang sempurna. 6. Maka kita bersandar dan meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Pemberi perlindungan kepada hambanya, kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Dari kejahatan makhluk-makhluknya yang padanya memiliki kejahatan. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya Allah Jalla wa'ala yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan setiap makhluknya yang memiliki kejahatan. Perhatikan tentang makna min syarri ma khalaq. Min syarri, dari kejahatan. Kemudian ma khalaq, sebagaimana telah dijelaskan bahwa ma di situ adalah mausulah sebagai huruf sambung. Tetapi ma di situ diikat dengan suatu ketentuan, sehingga makna ma di situ adalah litaqyid. Nah, adalah litaqyid, al-wasfi, yang terikat dengan suatu sifat. Maka apa kalau begitu maknanya? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan ma, yakni kullu makhluqin fihi syarr, setiap makhluk yang padanya kejahatan. Ma khalaq adalah setiap makhluk yang padanya memiliki kejahatan. Dan bukan berarti la min syarri kullu ma khalaqahullah, dari kejahatan setiap apa yang Allah ciptakan. Tidak demikian maknanya. Bisa dibedakan? 6. Min syarri ma khalaq, maknanya dari kejahatan setiap makhluk yang padanya memiliki kejahatan. Artinya jika makhluk tadi tidak memiliki kejahatan, tentunya kita selamat, dan tentunya kita tidak meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi karena adanya makhluk yang sebagiannya memiliki kejahatan, sehingga setiap diri kita sebagai hamba adalah meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala untuk senantiasa waspada. Oleh karenanya, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan faedah kepada kita bahwa makhluk-makhluk Allah terbagi menjadi tiga bagian. Sudah disampaikan pada kajian yang lalu, siapa yang bisa mengingatkan? Yang pertama, ada yang namanya makhluk, apa itu? Syar, mahat, syar, jelek, mahat, yakni sempurna, apa, mutlak, jelek seluruhnya. Apa contohnya? An-nar wa iblis, api dan juga iblis, ditinjau dari sisi zatnya. Ditinjau dari sisi zatnya, maka keduanya adalah syar, murni. Kalau ditinjau secara hikmahnya, maka kedua makhluk tadi, an-nar maupun iblis, adalah khair, adalah baik. Karena ada hikmahnya, Allah ciptakan api, Allah ciptakan iblis, ada hikmahnya. Agar hamba bisa terus bergantung kepada Allah Jalla wa'ala, tidak kemudian mudah terseret dengan iblis yang akan mengantarkan kepada jahannam. Nah, maka ini yang pertama. Jenis makhluk yang kedua adalah khair mahad, yakni baik mutlak, tidak ada jeleknya. Contohnya adalah al-jannah, wal-rusul, wal-malaikah, surga, para rasul dan juga para malaikat. Maka ini khair mahad, baik secara mutlak. Yang ketiga adalah fihi syarrun wa khair, padanya ada yang jelek, yang jahat, ada pula yang baik, seperti al-ins, manusia, wal-jin, dan juga yang ketiga adalah al-hayawan, binatang. Nah, maka kita perlu meminta perlindungan dari yang ketiga ini. Min syarri ma fihi syarr. Dari kejahatan yang padanya kejahatan. Itulah makna min syarri ma khalaq. Maka perlu diingat bahwa ma di situ adalah untuk mengikat. Artinya terikat, bukan berarti apa-apa. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan. Berarti bisa jadi menunjukkan suatu keumuman. Padahal di situ adanya ketentuan. Dari kejahatan setiap makhluk yang memiliki kejahatan. Dari kejahatan setiap makhluk yang padanya memiliki kejahatan. Maka kita diminta untuk berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa yang mengucapkan doa tadi, insyaAllah ta'ala masing-masing mudah untuk menghafalnya. A'udhu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Sederhana, pendek dan mudah dihafal. Siapa yang mengucapkan itu, kata Nabi, lam yadurrahu syai', niscaya tidak akan, tidaklah memudaratkan sesuatu apapun. Ada kata syai'un, sesuatu apapun. Diterangkan lebih lanjut oleh Syekh Ibn Utsaimin, lam yadurrahu syai'. Beliau memberikan faedah dari sisi bahasa. Antum perhatikan di situ ada huruf lam. Lam dengan mim, lam. Secara jenisnya maka itu nafi. Nafi itu peniadaan. Yang dalam bahasa Indonesia adalah tidak. Lam yadurrahu tidak memudaratkannya syai'un, sesuatu apapun. Kata beliau, jika datang suatu kata nafi, seperti contoh di sini, nam, maka kemudian datang sesudahnya redaksi yang sifatnya peniadaan atau sifatnya nakirah secara umum, yadurrahu syai', maka di situ memberikan manfaat secara keumuman. Lam yadurrahu syai', tidak memudaratkan sesuatu apapun bentuknya kepada dia. Maka menunjukkan secara keumuman. 6. Apa saja yang dimaksud? Yakni kulli dzi syarr, setiap apa saja yang memiliki kejahatan, apakah itu jin, apakah itu manusia, atau selain mereka. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Terjaga dia, dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Lam yadurrahu syai'un. 6. Maka berita yang disampaikan oleh Rasul ini pasti benarnya, hak adanya, karena beliau menyampaikan sabda bukan dari pribadi atau wewenang beliau, melainkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata seseorang tadi tertimpa sesuatu padahal dia sudah baca itu? 6. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, li wujudi mani', karena ada sebab penghalangnya. Sehingga tidak sampailah, tidak terkabulnya doa yang dia ucapkan tadi. Kemudian sampai tertimpa juga kepadanya sesuatu, apa saja mengenai kepadanya. La likusuri sabab, bukan karena terbatasnya atau bukan karena kelalaian sebabnya. Bukan karena kelalaian sebabnya, melainkan karena adanya penghalang sehingga tidak terkabulnya doa yang diucapkan. Kalau penghalang-penghalang tadi sudah dia singkirkan, maka pasti terkabul sebagaimana janji Allah Jalla wa'ala melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lam yadurrahu syai'un, tidak mengenai mudarat apapun kepada dia. Sebagai pembanding, kata beliau, setiap apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sebab-sebab yang syar'i, jika engkau atau jika kita sudah lakukan, walam yahsul al-musabbib, sementara tidak terbukti apa yang disebutkan, maka bukan karena sebabnya, tapi di sana karena adanya mani', adanya penghalang. Kita tidak bisa mempersalahkan sabda atau nas yang disebutkan. Berarti kembalikan kepada diri kita, mengapa itu tidak belum terwujud. 6. Beliau berikan contoh qira'atu Fatihah. Dibacakannya surat Al-Fatihah 'alal mardha, terhadap orang yang sakit itu syifa, adalah obat. Riwayatnya adalah sahih. Dibacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang sakit itu syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh. Wa yaqra'uha ba'dun nas wa la yashfil marid. Dibacakan surat Al-Fatihah itu oleh sebagian orang, tapi ternyata pada kenyataannya yang sakit pun belum sembuh. 6. Yang salah nas hadisnya, ataukah yang salah adalah orangnya? Maka jawabannya adalah orangnya tadi. 6. Sebabnya adalah wujud mani' bainas sabab wa atharih, adanya penghalang sebab dan pengaruhnya. Ini harus kita yakinkan pada diri kita. Nah, apapun yang disebutkan sebab-sebab secara syar'i akan dihasilkan demikian, pasti itu benar. Kalau ternyata belum terwujud, maka ada sebabnya, ada penghalangnya. Contoh yang kedua, begitu perhatiannya Syekh Ibnu Taimin kepada kita, talabatul ilm, diberikannya contoh demi contoh. Tadi contoh qiraatul Fatihah kepada orang yang sakit. Yang kedua, tasmiyah indal jima', membaca nama Allah, membaca bismillah ketika jima'. 6. Yang siapa membaca doa itu, niscaya tidak terkena mudaratnya syaitan kepada sang anak. 6. Maka perlu tahu setiap diri muslim, khususnya yang sudah berumah tangga, hendaknya ketika hendak jima berdoa, tentunya dengan doa harapan tadi, ketika dia melakukan hubungan tadi, kemudian sampai jadi, nah maka lahirlah keturunan yang soleh dan solehah. Kalau kemudian ternyata anaknya tidak soleh dan tidak solehah, mungkin ketika ditelusuri, dulu mungkin kan waktu jimaknya tidak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Iya apa tidak? Mungkin. Kenapa anak saya kok begini? Kenapa begitu? Mungkin dulu asal begitu tanpa mengingat nama Allah Jalla wa'ala. Itu karena salah satu faktor. Tapi kalau kemudian sudah dia lakukan itu, kemudian belum terwujud, mungkin ada sebab-sebab lain. Bukan yang salah adalah hadisnya. Hadis itu adalah wahyu dari Allah Jalla wa'ala, pasti benarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap antum sudah tahu atau sudah hafal doa itu ketika akan jima? 6. Tidak tahu. Kayaknya begini mungkin. Tidak tahu, saya lupa-lupa pokoknya. Loh, antum selama ini lakukan dalam rumah tangga, tidak pernah doa seperti itu. Ya Allah. 6. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Mudah untuk dihafal. Pendek. Bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Loh, kenapa tidak bismillahirrahmanirrahim saja biar lengkap dan sempurna, biar semakin baik? Tidak ya, begitulah kalau memang diajarkan demikian, ya kita baca demikian. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma, ya Allah, jannibna syaitan. Jannib, jauhkan. Jannib syaitan, jauhkan syaitan dari kami. Wajannibis syaitan, dan jauhkan pula syaitan dari ma razaqtana, apa yang akan kau rezekikan kepada kami berupa anak, berupa keturunan. Kita minta perlindungan untuk diri kita dan meminta perlindungan dengan apa yang terjadi dari hasil hubungan jima. 6. Tapi ana insyaallah baik sangka sama antum, insyaallah sudah hafal dan sudah diamalkan semua. Barangkali ada yang belum, maka dihafal. 6. Karena itu jima adalah ibadah, maka proses atau tata caranya pun kita lakukan sesuai dengan sunnah, sehingga diharapkan melahirkan keturunan yang barokah, salihah dan salihin. 6. Bismillah, Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Hadith sahih. 6. Maka kalau belum diintrospeksi kembali, dibaca. 6. Contoh kedua tadi, membaca basmalah ketika jima, agar syaitan tidak memudaratkan kepada anaknya. Dan terkadang kata beliau, dengan tasmiyah, baca basmalah, kemudian syaitan akhirnya juga bisa memudaratkan kepada sang anak. Mengapa sebab itu terjadi? Liwujudi mani', karena adanya penghalang. 6. Fa'alaika an tufattish ma huwal mani'. Maka wajib bagimu untuk memeriksa apa penyebabnya, apa penghalangnya. Introspeksi, dilihat. 6. Sehingga ketika tahu, oh ini mungkin karena sebabnya ini. Sehingga dengan kita kemudian jauhkan atau berhentikan dari penghalang tadi, maka diharapkan itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. 6. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tidak asing bagi kita siapa beliau, Al-Imam Al-Qurtubi. Seorang ulama yang memiliki tafsir 6 yang spesial dalam masalah hukum. 6 Sehingga sampai diberikan judul tafsirnya Ahkamut Jami' Ahkamut Tafasir. Hukum-hukum secara sempurna terkait dengan tafsir. 6 Sekian jilid. 6 Maka begitu nikmatnya dan manfaatnya ketika baca tafsir tersebut, satu ayat ureanya panjang. Satu ayat ini mengandung hukum ini, mengandung hukum ini. 6. Terhadap masalah ini terkandung 10 masalah, 10 persoalan. Pertama ini, kedua ini, dan seterusnya. 6. Itulah beliau, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan, Qad jarrabtu dhalik. Saya sudah coba itu. Hatta inni nasitu dhata yaumin. Sampai-sampai suatu hari aku lupa. Tidak baca doa tadi. A'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Fadakhaltu manzili. Maka aku masuk rumahku. Walam aqul dhalik. Sampai aku lupa tidak baca itu. Faladaghatni akrab. Maka kemudian aku disengat kala jengking. Disebabkan gara-gara tidak baca doa tadi. Artinya terbukti apa tidak? Terbukti. 6. Kalau ingin terjaga, terselamatkan dari seluruh dari makhluk-makhluknya yang jahat, bacalah doa tersebut. 6. Atau dalam riwayat lain disebutkan, sejak aku mendengar hadis tersebut, amiltu alaih. Aku amalkan itu. Falam yadurruni syai' ila an taraktuhu. Maka tidak mencelakakan kepadaku sesuatu apapun sampai aku meninggalkannya. Waladaghatni akrab. Maka suatu malam aku disengat kala jengking. Wafakartu fi nafsi. Maka aku pikirkan terhadap diriku. Sebab apa aku kena ini? Aku kena sengat. Fa'idha biqad nasitu an ata'awwad bitilkal kalimat. Karena aku lupa berta'awud kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Asyahid. 6. Bukti dari hadis yang mulia ini. Bahwa di situ beristi'adah bikalimat. Dengan kalimat-kalimatnya Allah. Dan doa yang diajarkan Nabi tidak menyatakan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Tidak secara langsung beliau ajarkan demikian, tetapi beliau letakkan dengan kata bikalimatillah. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa tidak langsung a'udzu billah seperti baca Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, padahal artinya sama. Aku berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi di sini, a'udhu bikalimatillah. Jawabannya, kata Syekh Ibnu Taimin, memberikan ilmu, faedah kepada kita. Bahwa kata kalimat, sifatun min sifatih. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Nah, kalau Nabi mengajarkan a'udzubillah begitu, niscaya umatnya tidak tahu lebih lanjut. Kalau itu sudah tahu, tapi beliau ajarkan dengan uraian ungkapan yang lain yang maknanya adalah sama. Untuk kemudian umatnya semakin tahu. Nah, bahwa kalimat itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan itu para ulama berdalil dengan hadis ini bahwa kalamullah min sifatih. Bahwa firmannya Allah termasuk sifat-sifatnya Allah. Ghairu makhluk, bukanlah makhluk. Dicamkan bersama, diingatkan kembali pembahasan tauhid al-asma wa sifat. Bahwa kalamullah, firmannya Allah adalah termasuk sifat-sifatnya dan bukan makhluk. Naam. Karena bal isti'adha kepada makhluk la tajuz. Tentu tidak diperbolehkan. Maka tidak mungkin Nabi mengajarkan dengan doa yang dilarang. Naam. Maka beliau ajarkan itu tentunya sesuatu yang hak. Maka menunjukkan bahwa kalimat di situ adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Contoh lain. Kalau hadis ini a'udzu bikalimatillah. Contoh lain tidak langsung a'udzu billah. Hadis sahih riwayat Muslim rahimahullah. Diajarkan oleh Nabi ketika seseorang sakit, hendaklah baca doa ini dan letakkan tangannya pada tempat sakitnya. A'udhu bi'izzatillah wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadir. Hadith sahih riwayat Muslim. Bab istihbab. Disunnahkan meletakkan tangannya pada tempat yang dia derita, dia sakit. A'udhu. Aku berlindung. Bi'izzatillah. Izzah itu dari kata aziz. Aziz salah satu sifatnya Allah. Maha perkasa. A'udhu bi'izzatillah. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah Jalla wa'ala. Wa qudratih. Dan dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Min syarri, dari kejahatan atau dari sakit. Ma ajidu, apa yang aku dapatkan. Wa uhadir, dan apa yang aku khawatirkan. Dihafalkan ya. Sudah berapa PR-nya untuk dihafal ini? 6. Doa dalam hadis tadi. A'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Doa jima, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Kemudian doa ini kalau sakit. A'udzu bi'izzatillah wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah Jalla wa Ala. Yang mana sakit itu kecil. Kalau Allah berkehendak sebentar aja sembuh. Yakini dengan nama tadi. Al-Aziz. Maha Perkasa. Wa Qudrati. Allah berkehendak. Sakit itu yang membuat Allah. Jika Allah berkehendak sembuh. Sembuh. Kita yakin. Sugesti kuat terhadap doa yang kita ucapkan. Begitu kuatnya. Sehingga kemudian melalui tadi Allah Jalla wa'ala kabulkan. Sebagaimana seseorang minum air zam-zam. Nah, melalui air ini sebagai wasilah yang syar'i, jadikan penyakit saya sembuh ya Allah. Nah, asyahid dari doa tadi izzah dan qudrah. Dua tadi adalah sifat dari sifatnya Allah dan bukanlah makhluk. Nah, maka dengan itu boleh untuk bersumpah dengan nama Allah dan dengan sifat-sifat-Nya. Karena sifat bukanlah makhluk. Karena sifat bukanlah makhluk, sehingga kita boleh bersumpah dengan sifat-sifat-Nya. Bagaimana kalau bersumpah dengan ayat-ayat-Nya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau ayat-ayat yang syar'i jaiz, maka itu boleh. Jika ayat-ayat-Nya itu kauniyah, yang bersifat berupa tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang ada di alam semesta ini, faghairu jaiz, maka bersumpah dengan nama itu tidaklah diperbolehkan. 6. Lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dalik. Tidak memudaratkan sesuatu apapun, hatta yarhal, sampai dia pindah. Yarhal, pindah. Min manzilihi dalik, dari rumahnya atau dari tempatnya tersebut. 6. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin mengingatkan kembali bahwa isti'adzah terhadap dengan makhluk fiha tafsil, padanya rincian. Terkait beristi'adzah kepada makhluk, maka padanya rincian. Rincian bagaimana maksudnya? Jika makhluk la yaqdiru alaih, jika makhluk tadi tidak mampu, fahu fahiya minasyirki, maka itu termasuk syirik. Perhatikan, jika makhluk tadi tidak mampu untuk melakukannya sebagai kewajarannya makhluk, maka syirkun. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la yajuzul isti'adha bil makhluk inda ahadin minal a'immah. Tidak boleh beristi'adah dengan makhluk menurut inda ahadun minal a'immah, dari menurut salah seorang dari para imam-imam ahlus sunnah yang ada. Wa hadza laisa ala itlaqih, dan ini berlangsung tidak secara keumumannya. Namun maksudnya adalah la yaqdiru alaih, tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk yang dia tidak mampu padanya, illallah, kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. 6. Sebagai contoh, jika kita dihadapkan dengan suatu penghalang, wal'iyadu billah, dicegat oleh preman atau apa di jalan, maka kita, apa yang kita lakukan? Kita minta perlindungan, bantuan kepada seseorang yang kira-kira bisa menyelesaikan untuk ngadepi mereka. Telepon polisi dan sebagainya. Bagian minta perlindungan apa tidak? Bagian minta perlindungan. Kenapa? Karena dia nilai bahwa mereka adalah mampu. Mampu dengan kekuatannya dan sebagainya. Nah, maka seperti ini tidak mengapa. Akan tetapi, ta'liqul qalbi bil makhluk la syak annahu minasyirki. Ketergantungan hati kepada makhluk, maka tidak diragukan lagi termasuk kesyirikan. Artinya, jika kita gantungkan hati kita, harapan kita, rasa takut kita dan seluruh urusan-urusan kita kepada seseorang tertentu, maka engkau berarti telah menjadikan dia sebagai tempat berlindung. Maka kalau sudah kondisinya seperti ini adalah syirkun, adalah kesyirikan. Karena yang demikian haruslah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, demikian uraian dari dua dalil hadis Dan juga sebelumnya adalah ayat Al-Quran surat Al-Jin. Berikutnya kita sampai kepada masail. Ada lima yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Al-Ula, yang pertama. Kesimpulan yang bisa kita ambil. Tafsir ayat Al-Jin. Adanya penafsiran surat Al-Jin. Sudah kita lalui, sudah kita bahas. Diulang-ulang. Tafsir surat Al-Jin ayat yang ke-6 itu. Asaniyah yang kedua, kaunuhu minasyirkih. Keberadaannya termasuk kesyirikan. Artinya apa keberadaan di situ? Al-isti'adha bi ghairillah, minta perlindungan kepada selain Allah. Berupa jin tadi. 6. Ats-tsalitsah yang ketiga, al-istidlal ala dzalik bil ahadits. Pendalilan terhadap hadis di atas. Li'anna al-ulama yastadilluna bihi ala anna kalimatillah ghairu makhluqah. Karena sungguh para ulama telah mengambil dalil bahwa kalimatnya Allah bukanlah makhluqah. 6. Qalu li'anna al-isti'adha bil makhluq syirkun. Mereka bilang bahwa minta perlindungan dengan makhluk adalah kesyirikan. Ketika ada yang menyatakan lah itu, ada doa a'udzu bikalimatillah. Ketahuilah kita jawab bahwa kalimat di situ sekali lagi bukanlah makhluk. Oleh karenanya disyariatkan bagi kita untuk melakukan atau mengamalkannya. Ar-rabi'ah yang ke-4, fadilah hadza du'a ma'a ikhtisarih. Fadilah, fadilah keutamaan atau faedah, manfaatnya hadzal doa, doa tersebut ma ikhtisarih, di mana doa tadi ringkas, mengandung manfaat dengan ringkasnya doa tadi, sehingga ketika seseorang yakin dengan seyakin-yakinnya baca doa tadi maka akan terlindungkan dari sesuatu apa yang memudaratkan kepada dia. Yang kelima, anna kaunus syai yahsulu bihi manfa'ah dunyawiyah, bahwa keberadaan sesuatu yang menghasilkan padanya manfaat secara duniawi, min kaffi syarrin, berupa tercegahnya kejahatan, au jalbi manfa'in, atau mendapatkan manfaat, la yadullu ala annahu laysa minasyirki, tidak menunjukkan bahwa itu bukan termasuk kesyirikan. Jadi tinjauan sesuatu bukan karena sisi mendapatkan manfaat secara duniawi atau terlindungkan dari sesuatu kejahatan kemudian dinilai ini syirik, ini bukan, tidak. 6. Artinya terkadang sesuatu itu termasuk kesyirikan. 6. Walaupun didapati pada dirimu manfaat. 6. Fala yalzam min husulil nafa', maka tidak mengharuskan untuk mendapatkan manfaat an yantafiya minasyirki, untuk tertiadanya kesyirikan. Fal insan qad yantafi bima huwa syirkun, maka seseorang bisa jadi dapat manfaat dengan perbuatan syiriknya. Sebagai contoh. 6. Syekh Ibnu Taimin memberikan contoh. Contoh di antaranya adalah jin. Faqad yu'idunaka, bisa jadi jin itu memberikan perlindungan, membantu kepadamu. Fahadza syirkun, maka ini kesyirikan walaupun kamu dapat manfaat, mendapatkan perlindungan dari syirik. Contoh lain, seseorang sujud kepada raja. 6. Dengan lihat seperti itu maka raja tadi memberikan materi, memberikan harta, bikinkan apa atau apa. Dibangunkan istana dan sebagainya, maka itu syirik. Nah, kenapa? Karena dia sujud kepada zat yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Nah. Termasuk dari yang demikian itu, kata beliau, apa yang dilakukan oleh mereka yang berlebih-lebihan di dalam memuji para pemimpin dengan maksud untuk mendapatkan pemberian, untuk menjilat. Nah, maka sesuatu diletakkan pada porsinya. Memuliakan, menghormati mereka dan sebagainya. Tidak membicarakan, menyebarkan aib mereka. Itu adalah sikap dari Ahlus Sunnah yang wasat, yang tengah-tengah. Nah, ini maksud dari yang kelima, bahwa ukuran kesyirikan tadi bukanlah ditinjau dari sisi mendapatkan manfaat atau tidak dari sisi duniawi ataupun yang lainnya. Itulah yang bisa kita ketahui dari lima masail pembahasan bab yang ke-13, asyirku minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Dengan itu selesailah sudah apa yang kita bahas kurang lebihnya. 6. Apabila ada benarnya semata-mata datangnya dari sisi Allah, apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan, semoga apa yang kita bahas Allah berikan kemudahan untuk kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.